Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majlis yang cukup lama telah kita liburkan. Ya, jadi liburnya itu panjang apa panjang banget? Ya, berapa tahun? Hampir 2 tahun, ya. Hampir 2 tahun. Itu dengan takdir dan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majelis ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Pengajian terakhir kita tentang apa? Malah dia catatannya wis hilang ya. Saking apa nih? Saking suwe nih, ya. Tentang apa coba? Apa? Masya Allah, bagus. Jadi pengajian terakhir kita membahas nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ghafur. Kenapa? Al-Ghafur, kemudian Al-Ghaffar, dan Ghafirudzambi. Berapa berarti? Berapa nama? 3. Apa yang pertama tadi? Al-Ghafur. Yang kedua? Al-Ghaffar. Yang ketiga? Ghafirudzambi. 3 nama ini intinya mirip. Apa itu? Maha Pengampun. Apa? Maha Pengampun. Cuman memang di dalam beberapa ayat disebutkan dengan redaksi Al-Ghafur, di ayat yang lain disebutkan dengan redaksi Al-Ghaffar, dan di ayat yang lain disebutkan dengan Ghafirudzambi. Dan kita telah bawakan pada pertemuan terakhir kita dalil-dalil yang menunjukkan adanya penamaan tersebut. Sekaligus kita juga sudah jelaskan apa makna dari Al-Ghafur, apa perbedaannya dengan Al-Ghaffar, dan seterusnya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Seperti biasanya, setelah kita memahami makna, maka kemudian kita akan mempelajari apa buah yang akan kita dapatkan ketika kita memahami nama Allah ini. Dan inilah poin yang terpenting setelah kita mengetahui maknanya apa. Harapannya setelah kita belajar Asmaul Husna akan ada perubahan di dalam diri kita. Setelah ngaji Asmaul Husna akan ada perilaku kita yang diperbaiki. Dari yang tidak baik menjadi apa? Baik. Terus, kalau tidak baik jadi baik. Kalau sudah baik? Kalau sudah baik gimana? Ditingkatkan lagi menjadi baik banget. Kalau sudah baik banget? Pripun? Super baik banget. Sehingga setelah kita ngaji Asmaul Husna ini ada perubahan dalam diri kita. Makanya Setelah kita belajar tentang makna dari Asma'ul Husna, kita selalu tutup dengan apa buahnya, apa efeknya kalau kita belajar dan mengerti nama Allah Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Silakan yang punya kitabnya bisa dibuka di halaman 30. Silakan dibuka halaman 30. Tayyib, Iqra. Bismillah. Qala al-mu'allifu Syekh Dr. Abdul Aziz Ibn Nasir Al-Julayl hafizallahu ta'ala. Min athar al-iman bihadhi al-asma'il karimah. أولا محبة الله عز وجل وحمده وشكره على رحمته لعباده وغفرانه لذنوبهم وهذا الأثر يثمر في قلب المؤمن طاعة الله عز وجل وهذا الأثر يثمر في قلب المؤمن طاعة الله عز وجل وتوقي وتوقي معاصيه قدر الطاقة وإذا زلت القدم ووقع المؤمن في الذنب فإنه يتذكر اسمه سبحانه الغفور غفور الغفار فسيرى الرجاء في قلبه ويقطع الطريق عن اليأس من رحمة الله تعالى ويحسن الظن بربه فيسري أحسن الله إليك فيسري الرجاء في قلبه فيسري الرجاء في قلبه ويقطع الطريق على اليأس من رحمة الله تعالى ويحسن الظن بربه الذي يغفر الذنوب جميعا. طيب ini adalah buah yang pertama. Saya buka, jenengan jangan buka. Kok enggak adil Ustaz? Adil enggak? Adil enggak? Loh, kan enggak sama. Adil itu enggak harus sama. Kenapa saya buka? Karena saya ngomong. Jenengan apa? Diam. Alasan yang kedua, saya sudah pakai ini. Jenengan enggak pakai. Ya. Taib. Buah yang pertama dari beriman dengan Asmaul Husna, yaitu nama Allah Al-Ghafur, adalah semakin cinta kepada Allah. Apa yang pertama? Semakin cinta kepada Allah. Di sini penulis mengatakan, awalan, buah yang pertama, mahabbatullahi azza wa jal. Ketika seorang mengerti nama Allah Al-Ghafur, maka dia akan mencintai Allah. Wahamduhu, akan sering memuji Allah. Wasyukruhu, dan bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas apa? Ala rahmatihi li'ibadihi. Atas kasih sayang Allah kepada para hambanya. Wa ghufranihi lidhunubihim. Dan ampunan Allah yang Allah berikan atas dosa-dosa para hambanya. Jadi ketika kita merenungi betapa pemaafnya Allah, maka akan muncul rasa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak cinta? Allah itu sangat baik sekali kepada kita. Coba saya tanya sama jenengan, kita berbuat salah sama Allah itu berapa kali? Pimpinan, berapa kali? 10? 15 kali? Jenengan bisa nyebutkan angka berapa kali? Tidak. Ada dua kemungkinan. Karena memang gak pernah berbuat dosa, sehingga tidak ada angkanya alias nol. Atau kemungkinan yang kedua, karena saking banyaknya. Yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Pada. Ya. Lihat bagaimana baiknya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Walaupun kita sudah berkali-kali melakukan perbuatan dosa. sampai tidak bisa kita hitung banyaknya dosa tersebut. Dan seringkali dosa yang kita lakukan itu-itu saja. Nggih? Betul. Tapi ternyata asal kita mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berkenan untuk mengampuni. Bahkan bukan hanya berkenan untuk mengampuni, Allah Subhanahu wa taala akan senang ketika ada hambanya yang mau bertobat kepadanya. Bukan hanya itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menunggu hambanya ini bertobat. Dengan penuh kesabaran ditunggu kita mau tobat atau tidak. Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail. Siang malam Allah tunggu kita. Kalau kita berbuat dosa di siang hari, malam hari ditunggu sama Allah. Mau enggak tobat? Kalau kita tobatnya di malam hari, siangnya ditunggu sama Allah Subhanahu wa taala. Mau tobat enggak? Dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, seandainya kita mau tobat, maka Allah akan terima tobat tersebut. Ketika kita merenungi kasih sayang Allah ini, ketika kita merenungi kesabaran Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merenungi betapa pemaafnya Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menumbuhkan perasaan cinta kita kepada Allah dan sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi, wa hadzal atharu yuthmiru fi qalbil mu'min ta'atallahi. Ketika kita sudah cinta, maka akan semangat untuk melakukan ibadah kepada Allah. Semangat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Sehingga apapun perintah yang Allah sampaikan kepada kita, maka komentar kita adalah napa? Sami'na wa ata'na. Apa artinya sami'na wa ata'na? Kami dengar, kami taat. Ya, bukan sekedar dengar saja, tapi juga taat. Allah memerintahkan kita untuk menjaga lisan kita, maka kita katakan napa? Sami'na wa ata'na. Allah memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kita, maka kita katakan apa? Sami'na wa ata'na. Allah memerintahkan kita untuk sabar. Sabar kepada siapa? Sabar kepada siapa? Kepada siapa saja. Sabar kepada orang tua kita, sabar kepada pasangan kita, sabar kepada anak kita, sabar kepada teman kita, sabar kepada tetangga kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sabar, maka kita katakan sami'na wa ata'na. Enggak banyak protes. Kalau orang sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun perintah yang Allah sampaikan, kita taati. Berarti kalau ada orang ada perintah Allah, terus dia banyak protes, berarti cintanya sama Allah itu murni apa mboten? Mboten. Orang kalau sudah cinta, apapun yang diminta akan dipenuhi. Apapun yang diminta oleh Allah, kalau kita sudah cinta kepada Allah, kita akan penuhi. Dan kita kerjakannya itu bukan dengan ogah-ogahan. Dulu ketika jenengan jatuh hati kepada calonin jenengan, walaupun calonin jenengan itu ada di ujung apa? Ujung pundi? Kelapa sawit, perok temen, ujung dunia, ya, akan kita kejar. Ya. Walaupun kita harus keluar biaya, kita berangkatnya dengan hati yang lapang, dengan hati yang nyaman, seneng kita. Kenapa? Karena cinta. Sehingga ketika cinta itu sudah tumbuh di dalam hati, apapun yang Allah perintahkan, kita akan kerjakan. Gak banyak protes, gak banyak ngeluh, ya. Karena kecintaan yang ada dalam hati. Kemudian, bukan hanya taat kepada Allah. وَتَوَقِّي مَعَاصِيهِ قَدْرَتْ طَاقَةً. Kalau sudah cinta, maka kita akan berupaya untuk menghindari maksiat sekuat tenaga. Jadi bukan sekedar menghindari maksiat, tapi menghindari maksiat sekuat tenaga. Sekuat tenaga itu berarti maksimal. Seandainya memang kita merasa susah banget meninggalkan maksiat melalui sarana yang bernama HP. Kenapa? HP. Sekuat tenaga, priwe carane, pripun jajal? Biar terlepas dari maksiat HP, sekuat tenaga pripun? Dibuang. Diapain? Matikan. Ya mati Ustaz anu wis lobet. Bukan itu maksudnya. Kalau kita sudah tahu asal habis isya mau tidur megang HP, biasanya HP-nya digunakan untuk membuka hal-hal yang tidak benar. Asal kita sudah tahu itu, yang namanya sekuat tenaga itu jauhkan HP-nya. Kalau perlu, bikin kesepakatan suami dengan apa? Istri. Ayo, Dek. Ya, Mas. Pokoknya mulai hari ini habis isya kita sepakat apa? Sepakat apa? Mematikan HP. Terus kita taruh di mana, Mas? Ya sudah, kita taruh di sebuah ruangan misalnya, ruangan apa gitu. Terus kita kunci atau kita taruh lemari kita kunci. Sepakat enggak pakai HP-HP-an habis isya. Setuju? Jadi yang sepi. Setuju, Mbak Tan? Setuju. Itu langkah awal. Sekuat tenaga. Ya. Karena kalau sudah di kamar sendiri, malah dari dalam di apa? Dikunci. Kemudian sudah disiapkan dari siang hari, dicas sampai apa? Full. Diprediksi kalau 2 jam habis sudah disediakan apa? Power bank. Ya bubar nih kayak gue. Itu namanya bukan sekuat tenaga. Jadi harus ada upaya sekuat tenaga. Kenapa kita mau melakukan itu? Karena dorongan cinta kita kepada Allah. Malu kita. Ketika kedapatan sama Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan hal-hal yang dilarang oleh dia, yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus berupaya untuk melawan itu sekuat tenaga. Dari mana munculnya keinginan itu? Dari cinta kita kepada Allah. Dari mana muncul cinta kita kepada Allah? Dari kita memahami makna al-ghafur. Baik, kita lanjutkan. Wa idza zallatil qadamu wa waqa'al mu'minu fi dzamb. Tapi yang namanya mukmin ya, mukmin-mukminnya, seiman-imannya, setakwa-takwanya ya suatu saat pasti akan terjerumus kepada napa? Kepada perbuatan dosa. Jadi bukan berarti kalau mukmin itu suci dari dosa, enggak ada. Orang yang beriman kayak kita-kita ini, setinggi apapun level keimanannya, akan suatu saat terjerumus kepada perbuatan dosa. Lah, kalau sudah terjerumus kepada perbuatan dosa, apa yang mestinya kita lakukan? فَإِنَّهُ يَتَذَكَّرُ اسْمَهُ سُبْحَانَهُ الْغَفُورُ وَالْغَفَّارُ فَيَسْرِ الرَّجَاءُ فِي قَلْبِهِ. Begitu dia melakukan perbuatan dosa, dia langsung ingat nama Allah. Apa tadi? Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Ghafirudz Dzamb. Setelah melakukan perbuatan dosa, langsung ingat, oh Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa yang saya kerjakan, sesering apapun saya mengulangi dosa, walaupun saya sudah tahu ilmunya, saya jadikan panutan di masyarakat. Sejelek apapun dosa yang saya lakukan, saya langsung ingat Allah itu Al-Ghafur, Allah itu Maha Pengampun. Setelah mengingat bahwa Allah adalah Maha Pengampun, yasrir raja'u fi qalbi, akan masuk dan mengalir di dalam hatinya ar-raja'. Napa ar-raja'? Perasaan harap. Ada harapan di dalam hati. Ada harapan di dalam hati bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mengampuni. Apa fungsinya harapan tersebut? وَيَقْتَعُ الطَّرِيقَ عَلَى الْيَأْسِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى. Fungsinya harapan itu untuk memutus munculnya putus asa. Ada sebagian orang karena katanya kadung, ya, kadung kepleset, ya wis sisan. Sisan apa? Adus sisan. Ya adus nek adus nang kali sing bersih, wong keplesete teng pundi? Nang comberan. Masa adus sisan ya gak cocok. Ada sebagian orang seperti itu. Maaf ya, maaf nih. Maaf. Pelacur, ya, WTS, banyak di antara mereka dulunya adalah wanita baik-baik, wanita baik-baik. Tapi karena mungkin khilaf, terjerumus pada perbuatan zina, kemudian sampai hamil, orang satu kampung tahu semuanya. Akhirnya apa kata dia? Lah wis lah, sisan baik. Ada orang seperti itu? Ada. Atau orang membunuh, awalnya dia gemeter. Membunuh orang lain gemeter, dia takut. Tapi begitu tersebar berita kemana-mana, ini membunuh ini. Padahal dulunya mondok, padahal dulunya ngaji. Kok membunuh? Akhirnya dia, ya wislah, sekalian saja. Nama saya sudah terlanjur, nopo? Buruk, sudah terlanjur jelek. Udah sekalian aja. Itu adalah putus asa. Dan itu salah satu perangkapnya iblis. Bagaimana supaya putus asa itu tidak muncul? Kita tumbuhkan ar-raja, harapan di dalam hati. Harapan itu akan muncul ketika kita meyakini Allah Maha Pengampun. Wa yuhsinu dhanna bi rabbihi alladhi yaghfiru dhunuba jami'a. Kemudian berhusnudzan. Apa artinya husnudzan? Berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah akan berkenan untuk mengampuni dosa kita. Jangankan dosa besar yang levelnya di bawah syirik, dosa syirik saja kalau seorang hamba mau bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Dalilnya apa? Firman Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Apa artinya jami'an? Kabeyan. Semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa semuanya. Semuanya itu, kata para ulama, termasuk al-fadhul umum. Yang mencakup segala hal. Dosa kecil, dosa besar, dosa yang paling besar. Okay, dosa itu kan level-levelan. Okay. Dosa kecil, kemudian di atasnya apa? Dosa besar, ada dosa paling besar. Dosa yang paling besar itulah syirik. Masuk di dalamnya semuanya. Kata jami'an itu mencakup di dalamnya termasuk dosa syirik. Loh, bagaimana dengan ayat yang berbunyi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Maksudnya adalah bagi orang yang tidak bertaubat. Bahkan orang yang melakukan taubat dari perbuatan dosa dan taubatnya itu diterima oleh Allah, dia bisa menjadi hamba yang sangat istimewa. Contoh yang paling mudahnya adalah sebagian dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Contohnya sinten? Umar bin Khattab. Pernah berbuat syirik atau tidak Umar? Pernah. Bahkan bukan hanya berbuat syirik. Makan apa? Makan Tuhan. Loh, Tuhan kok dimakan sih kepriwe? Ya ketika beliau bikin patung dari apa? Dari adonan roti. Ya. Patung itu kan dibentuk dari bahan yang macam-macam. Ada yang punyanya kayu, ya bikinnya pakai apa? Kayu. Yang punyanya besi, ya bikinnya pakai besi. Yang punya batu, ya bikinnya pakai batu. Nah, Umar bin Khattab suatu hari enggak punya apa-apa untuk bikin patung. Punyanya apa? Adonan roti. Ya. Yang dian ya, kalau sekarang di tempat kita ya mungkin adonan kayak buat bikin donat pada ini ya. Atau mungkin adonan untuk bikin apa? Ini pada bantu bojone masak apa sih? Ngertinya kur... ya. Begitu disembah, sudah jadi patung itu, disembah. Suatu hari, apa? Kehabisan makanan. Nuhun sewu ya. Bayangkan Tuhannya dimakan. Ha? Sudah berbuat syirik memakan Tuhan pula. Tapi beliau kemudian bertobat. Dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menjadi mukmin, beliau menjadi salah satu dari 10 sahabat yang dijamin apa? Masuk surga. Nabi SAW mengatakan Umar fil jannah. Napa? Umar fil jannah. Umar pasti masuk surga. Jaminan dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dulunya punya masa lalu yang gelap. Tapi karena beliau bertobat kepada Allah, bukan hanya diterima tobatnya sama Allah, bahkan mendapatkan jaminan masuk surga. Ini yang pertama. Apa buah yang pertama? Semakin cinta kepada Allah. Baik. Iqra. Thanian. Inna kaunahu subhanahu ghafuran wa ghaffaran lidhunubi la ya'ni an yusrifal muslimu fil khataya wadhunub wa yatajarra'a ala ma'siyatillahi ta'ala bihujjatin anna Allah ghafur rahim. Li'anna al-maghfirata la takunu illa bishurutiha wa antifai mawani'iha. Qala subhanah, in takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Yang kedua, tidak meremehkan dosa. Apa yang kedua, Bapak-bapak? Tidak meremehkan dosa. Penulis di sini mengatakan tsanian, buah yang kedua, inna kaunahu subhanahu ghafuran wa ghaffaran lidzunub, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun dosa, la ya'ni an yusrifal muslimu fil khataya wadzunub. Itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan bagi seorang muslim untuk banyak berbuat dosa. Wa yatajarra' ala ma'siyatillahi ta'ala, kemudian berani-beraninya berbuat maksiat kepada Allah bihujjati annallaha ghafurur rahim, dengan alasan Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Ada enggak sebagian orang yang mengatakan dosa boy, ora bosen apa maksiat? Lah Allah kan apa? Maha pengampun. Wonten apa mboten? Ada atau tidak? Ada. Ini namanya menyalahgunakan nama Allah, napa? Al-Ghafur. Enggak seperti itu. Justru ketika kita memahami bahwa Allah Al-Ghafur, akan muncul di dalam hati kita perasaan malu untuk berbuat dosa. Bukan malah kemudian jadi meremehkan dosa. Kenapa kita tidak boleh meremehkan dosa walaupun Allah itu Al-Ghafur? Li'annal maghfirata la takunu illa bisyurutiha wa intifai mawaniha. Karena ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala akan diberikan kepada seorang hamba yang memenuhi syarat. Kenapa? Memenuhi syarat. Tidak ada hal-hal yang menghalangi ampunan Allah dari orang tersebut. Jadi jangan dipikir ampunan itu kayak sesuatu yang diobral bebas. Oh enggak. Ya. Ada syarat-syaratnya supaya kita mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa syaratnya? Antara lain disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 25. Surat apa? Al-Isra ayat 25. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, In takunu salihina. Seandainya kalian salih. Laki-laki. Kalau perempuan apa? Salihah. Syarat. Fa innahu kana lil awwabina ghafura. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun bagi orang-orang yang mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mendapatkan ampunan Allah itu harus kita harus punya kesolehan. Kesolehan itu antara lain diwujudkan dengan tidak meremehkan dosa. Salah satu bukti seseorang soleh itu adalah tidak meremehkan dosa. Makanya para sahabat dahulu mengumpamakan orang munafik yang meremehkan dosa itu, kata beliau, orang munafik menganggap dosa itu seperti lalat yang nemplok di mana? Di mana? Di hidung. Ketika ada lalat nemplok di hidung, jenengan pripun? Corakan bae. Apa yang jenengan lakukan? Cuma kayak gini aja kan? Ini apa namanya? Menepis. Ya. Menepis. Ringan atau tidak? Ringan sekali. Orang munafik itu menganggap dosa cuma seperti lalat yang nemplok terus digusah. Ditepis gitu aja. Adapun mukmin, maka dia memandang dosa itu seperti gunung yang mau ambruk, mau runtuh. Itu pola pikir, cara pandang yang berbeda antara mukmin yang soleh dengan munafik. Sehingga mukmin yang soleh, walaupun dia mungkin melakukan perbuatan dosa, terjerumus kepada perbuatan dosa, kepleset, tapi dia itu merasa takut, dia merasa khawatir, dia merasa cemas. Tidak menganggap remeh dengan alasan Allah itu Maha Napa? Maha Pengampun, enggak. Makanya salah satu syarat taubat adalah nyesal. Napa? Nyesal. Aduh kenapa ya, kok saya dulu gak maksimal dalam mendidik anak-anak saya. Sekarang anak saya terlanjur sudah seperti ini. Aduh kenapa ya dulu saya kok gak ngaji. Kok baru tahu ngaji sekarang. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aduh kenapa ya, dulu saya kok dinasihati oleh orang tua saya gak mendengarkan, bahkan sering protes jawab orang tua saya, sehingga mengakibatkan orang tua saya itu sampai menangis, meneteskan air mata. Nyesel. Itu tandanya mukmin. Mukmin itulah menyesali perbuatan dosa, ngaco. Itu tandanya mukmin yang soleh. Bukan malah meremehkan dosa dengan alasan Allah itu napa? Maha Pengampun. Ini buah yang kedua. Tidak meremehkan dosa. Buah yang ketiga. Thalithan. Su'alullahi azza wa jalla bihadhil ismil karimi maghfiratadz dzunubi wa wiqayata syarriha. Li'annahu subhanahu wahdahu alladhi yamliku ghufranadz dzunub wa la yamliku dzalika ahadun siwah. Wa ma aktsarul ahadits allati tahuthu 'ala fadilatil istighfar. Wa min ashharha hadithu sayyidil istighfar. Buah yang ketiga adalah berdoa menggunakan nama ini. Napa? Berdoa menggunakan nama ini. Nama apa? Nama apa? Al-Ghafur. Kemudian apa? Al-Ghaffar. Salisan, kata penulis, buah yang ketiga, su'alullahi bihadzal ismil karim maghfiratadz dzunub wa wiqayatasy syarriha. Meminta kepada Allah ampunan, berdoa kepada Allah memohon ampunan atas dosa-dosa yang kita kerjakan menggunakan nama mulia tersebut. Ini yang diistilahkan dengan tawasul. Kenapa? Tawasul. Tawasul. Yaitu menjadikan nama Allah sebagai sarana kita berdoa. Mau ditaruh di depan boleh, mau ditaruh di belakang boleh. Kalau di depan ya, ya ghafar, ighfirli. Ya ghafar, ighfirli. Wahai yang maha pengampun, ampunilah aku. Itu kalau ditaruh di depan. Kalau ditaruh di belakang, seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau minta kepada Nabi SAW diajari doa yang bisa dibaca ketika sholat. Apa kata Nabi SAW? Qul. Napa qul? Bacalah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, sungguh aku telah berbuat zalim kepada diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Faghfirli. Napa faghfirli? Ampunilah aku maghfiratan min indika. Ampunan darimu. Warhamni. Dan sayangilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau itu adalah al-ghafur. Apa al-ghafur? Maha pengampun, Ar-Rahim, maha penyayang. Ini nama Al-Ghafur ditaruh di mana? Belakang. Bisa ditaruh di depan boleh, di belakang juga boleh. Wa wiqayata syarriha. Dan juga kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari efek buruk dosa. Dosa itu punya efek buruk nama badan? Punya nama badan? Punya. Salah satu efek buruk dari dosa adalah membuat kita jadi malas untuk beribadah. Digawang ngaji rasanya nopo? Awang-awangan, aras-arasan. Wong pengajian malah ngantuk. Wonten? Pundi sing ngantuk? Ngacung. Oh, boten-boten, alhamdulillah. Ya. Salah satu dampak buruk dari dosa membuat kita jadi malas beribadah. Li'annahu subhanahu wahdahu alladhi yamliku ghufrana dzunub wa la yamliku dzalika ahadun siwa. Kenapa kita meminta ampunan kepada Allah? Karena yang bisa mengampuni cuma siapa? Allah. Wama aktsarul ahadits, wama aktsarul ahadits allati tahussu ala fadilatil istighfar wa min ashhariha haditsu sayyidil istighfar. Betapa banyak hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan, keistimewaan, fadilah beristighfar. Salah satunya lah doa yang diistilahkan dengan Sayyidul Istighfar. Istighfar sing paling top. Apa coba bunyinya? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Terus a'udzu bika min syarri, min syarri, hah, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Ini kalau dibaca di pagi hari, jenengan meninggal hari itu masuk surga. Kalau jenengan baca di sore hari, jenengan meninggal malam itu masuk surga. Makanya ini termasuk zikir pagi dan petang. Wis maca borok. Wis mau nembe. Aduh, nembe. Satu lagi, ya, ini masih mudah-mudahan cukup untuk menyelesaikan. Rabian. Rabian mujahadatun nafsi 'ala takhalluqi bi khuluqis safhi 'ala an-nas, 'anil nas. Safhi. Bi khuluqis safhi 'anil nas. وستر أخطائهم وعوراتهم والاهتداء بهدي القرآن الكريم الذي يأمر بالعفو عن الناس ومقابلة السيئة بالحسنة. رابعا yang keempat, berusaha menjadi pemaaf. Napa? Berusaha menjadi pemaaf. Setelah kita memahami bahwa Allah Ghafur, Maha Pengampun, maka kita meneladani sifat baik tersebut dengan menjadi pemaaf. Kitanya yang memaafkan orang lain kalau berbuat salah. Mujahadatun nafsi, memaksa diri. Ala takhalluqi bi khuluqis safhi 'anil nas, memaksa diri untuk punya sifat mudah memanfaatkan. Mudah memaafkan orang lain. Wasitri akhtaihim wa auratihim, dan suka menutupi aib dan kesalahan orang lain. Jadi efeknya, jadi gampang memaafkan. Hari ini, malam ini kita buktikan. Pulang-pulang, ketemu sama siapa? Istri sama anak. Kemudian istri bikin jengkel sama jenengan, anak bikin jengkel sama jenengan. Langsung ingat. Oh, buah yang keempat. Napa? Menjadi pemaaf. Mungkin jenengan, bojone jenengan sekarang dengerin radio. Dan akan melihat napa? Buktinya. Jajal mau ngaji apa? Yuh. Buktikan bahwa Asmaul Husna merubah hidup kita menjadi lebih baik. Ya. Apa fungsinya kita belajar kalau tidak ada perubahan dalam diri kita? Walihtida'u bihadil Qur'anil Karim, mengikuti petunjuk Al-Qur'an, alladhi ya'muru bil 'afwi 'anil nas wa muqabalatis sayyi'ati bil hasanah. Mengikuti petunjuk Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk memaafkan orang lain, bahkan membalas keburukan dengan apa? Kebaikan. Jadi kalau misalnya istri marah-marah kepada suaminya, maka nopo? Sabar. Ya. Saya tutup ya dengan sebuah cerita. Mau atau tidak? Saya beberapa hari yang lalu, beberapa pekan yang lalu, nemeni seorang syekh yang punya istri 4. Waduh, istrinya 4 ya. Alhamdulillah ibu-ibu gak ikut pengajian. Itu saya, kesempatan itu saya gunakan untuk menggali ilmu. Ilmu apa Ustaz? Yes, ilmu yang bermanfaat. Saya tanya sama beliau, sebenarnya kunci suksesnya apa? Kok jenengan? Ya, ini pakai bahasa saya aja. Kok jenengan bisa nikah 4 dan anaknya pira lah kelalen aku akeh banget. Ya. Kata beliau, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kuncinya sabar. Napa? Sabar. Kemudian beliau kasih ilustrasi. Tahu enggak? Saya itu pernah diginikan sama istri saya. Yuh kok, gue jajal, bisa ora? Saya itu pernah diginikan sama istri saya. Kemudian dimaki-maki habis. Apa respon saya? Kata beliau, senyum. Anti toyibah katanya. Wah istriku, kamu ini wanita yang baik. Ya, istriku yang cantik, ya, aku minta maaf telah berbuat salah dan menyinggung perasaanmu. Kira-kira kalau wanita digedukan, pripun? Nyes, lumer. Dan masih ada cerita-cerita yang lainnya yang beliau ceritakan. Cukup satu saja buat jenengan. Ya. Sabar, pemaaf. Apa manfaatnya? Dia naik darah, kita ikut apa? Naik darah, apa manfaatnya? Paling menghabiskan obat penurun tensi. Gak usah, jadi pemaaf. Karena itulah yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.